Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Alladhi arsala rasulahu mubashirina wa mundirin liyuzhirahu ala sa'irid adyan. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini masih dalam surah Al-Kahfi ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bi tamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Artinya, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya, dalam arti kata tanda menyesal terhadap apa yang dia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu saya tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ayat ini adalah menandakan adalah sebuah harapan. Harapan yang menjadi berubah menjadi kenyataan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan doa seorang mukmin dan tidak membohongi kejadian tersebut. Maka ketika Allah berfirman wa uhaita bi tsamarihi, kalimat uhaita di sini adalah seperti membuat pagar di sekeliling pohon buah-buahan tersebut sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menembusnya, seperti dalam adan sepertinya dalam hal ini mereka meyakini bahwasanya mereka telah terkepung dalam bahaya. Maka ketika disebutkan wa uhita, itu mengandung arti makna kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tanaman dan kurma-kurmanya yang dibinasakan, karena kebinasaan bisa jadi berhubungan dengan sesuatu. Setelah itu barulah kalimat samarihi itu menunjukkan kekayaan, karena kebinasaan di sini hanya ditujukan khusus kepada para harta benda. Maka dalam hal ini dengan sangat mudah ditemukan dan diperoleh. Oleh sebab itulah dia dalam kesedihan yang teramat sangat, maka adapun buah adalah merupakan tujuan utama yang harus diperoleh dari tanaman tersebut. Maka sekarang sudah menjadi fa'asbaha yuqallibu kaffaihi, yang mana dia membolak-balikkan tangannya menunjukkan tanda penyesalan, karena mungkin selama ini ia tidak pernah mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ardiansah. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung daripada kisah dua orang pemuda, yang satu beriman dan satu kafir. Tentunya kalau kita merunut kepada kira-kira 6 atau 5 ayat sebelum ini, maka kita dapatkan kisah dialog antara pemuda yang kafir yang merasa bahwa kebunnya itu akan berkekalan, kekayaan yang dia miliki itu adalah berasal dari kehebatannya, kemudian dinasehati dan diperingatkan oleh kawannya, yang pemuda yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan membuktikan kekuasaannya. Kalau yang tadinya pemuda yang kafir itu merasa bahwa buah-buahannya ini akan terus sampai kepada waktu panen dan dia dapat menikmati hasilnya dan dia akan mendapatkan harta yang banyak dari situ, ya, ternyata itu tidak terjadi. Jika dia mengira bahwa selama ini buah-buahan yang berhasil dia kembangkan itu karena kehebatan ilmunya, ternyata itu juga tidak benar. Karena apa? Karena di penghujung saat-saat, sesaat menjelang panen, semuanya berubah menjadi busuk, hancur, dan seakan-akan tidak pernah ada di situ buah-buahan dan tanaman yang pernah subur. Sehingga apa yang terjadi? Yuqallibu kaffaih. Ya, dia membolak-balikkan tangannya, isyarat daripada tidak ada lagi yang ia miliki. Ya, kalau di Arab, tentunya Ustaz Fajrul ini yang paling paham karena beliau sering berdiskusi, bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Mesir khususnya. Itu kalau dia mengatakan ma fi syai, ya, tidak ada lagi sesuatu, maka sambil menepuk-nepukkan kedua telapak tangannya, menunjukkan memang sudah tidak ada lagi. Ya. Ya. Kalau kita sering misalnya di Indonesia ini, di tempat kita, kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak punya duit, kita tarik kantong kita sehingga kulit kantong yang di dalam itu kita keluarkan, menunjukkan bahwa tidak ada lagi apa-apa yang di dalam kantong kita. Begitu juga lah kalau orang Arab itu, dia menepuk-nepukkan tangannya, menunjukkan atau membolak-balikkan telapak tangannya untuk menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi yang dia miliki. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita, jangan menyesal kita setelah terjadi. Dan memang sering penyesalan itu datangnya belakangan, ya, bukan di awal. Kalau penyesalan itu datangnya di awal, maka orang itu akan berhasil. Tapi seringnya orang-orang yang gagal itu menyesal di akhir, ya. Kalau sudah penyesalan itu datangnya di akhir, maka tidak ada lagi gunanya, ya. Nah, inilah yang ingin dijelaskan lewat ayat ini, bahwa wahiya khawiyatun ala urushiha, ya, semuanya segala sesuatunya itu sudah kosong. Ya, semuanya sudah roboh, pohon-pohon anggurnya, sak penyangga-penyangganya semua roboh. Menunjukkan apa? Bahwa memang betul-betul hancurlah sudah, ya, pohon-pohon itu. Kalau kita lihat pohon anggur itu kan dia hidup di atas para-para, artinya hidup di atas penyangga-penyangganya. Semuanya itu sudah roboh. Ya, menunjukkan bahwa pohon anggur itu sudah tidak lagi dapat memberikan buah atau bahkan sudah mati, ya. Dan kemudian muncullah penyesalan sebagaimana di penghujung dari ayat ini, yaitu ayat ke-42 dari surah Al-Kahfi ini, di mana pemuda yang kafir itu mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, ya. Alangkah betapa baiknya sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Inilah, kalau sudah penyesalan itu datangnya belakangan, maka ya, tidak ada lagi gunanya. Mungkin Ustaz Fajrul masih ingat dahulu apa yang menjadi pepatah di dalam bahasa Arab itu, bahwa selalu penyesalan itu datangnya belakangan. Karena Ustaz Fajrul ini termasuk dosen yang langka di kita di Sumatera Utara ini, karena beliau memang benar-benar menguasai dalam bahasa Arab, dan S1 beliau pun bahasa Arab di Al-Azhar. Fadal Ustaz, mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat yang sudah kita kaji ini adalah betul-betul menunjukkan seseorang itu akan mengakui bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, tapi itu setelah terjadinya musibah, telah terjadinya kehancuran pada kebun-kebunnya, dengan isyarat yang sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, yaitu wahiya khawiyatun ala urusiha. Khawiyah di sini lebih fasih perkataannya ini dari kata fasad. Fasad itu artinya rusak. Tapi khawhuyah ini bukan sekedar rusak, tapi sudah hancur semuanya. Sehingga apa yang menjadi penyanggah yang sudah disebutkan tadi, yaitu penyanggah anggur tersebut, itu pun ikut hancur semuanya. Disebabkan apa? Disebabkan ia musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kata lain, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan ia manfaat apapun baginya. Itu sudah jelas. Karena kisah ini juga banyak diangkat dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada saat itu kaumnya banyak menyekutukan Allah, padahal Nabi Ibrahim mengajak kepada agama ketauhidan, yaitu memurnikan dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah patung yang mereka sembah, tidak memberikan sedikit pun manfaat. Kalau zaman sekarang ini, kalau kebun yang indah itu menjadi memberi jaminan kehidupan kita, seakan-akan dengan kebun ini kita dapat berbuat apa-apa, itu adalah salah. Karena di balik kebun itu ada sebuah kekuatan, yang mana kekuatan itu yang datangnya dari Allah. Karena itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat memurnikan ketauhidan kita kepada Allah, sehingga Allah akan dapat memberikan manfaat yang begitu banyak dalam kehidupan kita, terlebih-lebih dalam permasalahan yang kita hadapi. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Wow, Syekh. Khalas.